lagi rasa yang paling indah selain mencintaimu. Tak ada lagi yang bisa ku harapkan selain menyayangimu. Oh, sungguh terlalu indah rusaknya kenangan kita. Semua telah berubah, kita harus terpisah. Sungguh terlalu indah kenanganmu dalam cintaku. Harus rela berpisah meski harus terluka. Sungguh terlalu indah kenanganmu dan cintaku. Harus rela berpisah meski harus terluka. Meski harus terluka, sungguh terlalu indah kenanganmu dan cintaku. Harus rela berpisah meski harus terluka. Tiada lagi.